Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Setoran hadis ya, anak-anak ya. Hadis keberapa? Hah? Kelima. Coba. Keempat. Eko. Baca. Hah? Pakai ini. Artinya pemberian yang lebih besar. Agung lebih luas daripada sen. Nah, sen. Hadis riwayat Karim. Anta. Mau pakai mic? Allahumma Sampai dah. Artinya? Sudah? Apanya ada yang mau sekarang? Ada yang mau sekarang? Kalau bapaknya? Anda? Artinya dari hari berkata Rasulullah SAW yang ada antara minum dan jalan berdiri. Masya Allah, ada minum ya. Sen. Sudah. Apa ya? Kalau mau setoran hadis, baca hadis ya. Nah, ada. Lah. Barakallahu fikum jami'an. Santum ya. Alhamdulillah ya. Anak-anak kita banyak yang hafal hadis, demikian pula azannya, tetap semangat ya. Kita menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghafal ilmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Sama kedudukannya ya dari sisi wahyunya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an wahyu, hadis juga wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, tidak lain yang dia sampaikan itu hanyalah wahyu, melainkan yang keluar dari lisannya itu hanyalah wahyu. Sehingga hendaknya kita kaum muslimin semangat menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ya, seperti yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Ini kitab sahih yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim ya, dan yang lainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita lanjutkan masuk sekarang pada hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. An ummil mukminin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Dari ummul mukminin ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kelima ini ya, sahabatnya adalah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ummu Abdullah Aisyah. Ummul mukminin, beliau adalah ibunda kaum mukminin. Ibunya kaum mukminin. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau Ummu Abdullah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam As-Sahihah. Ketika itu Aisyah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, kullu azwajika laha kunyah. Istri-istrimu semuanya sudah punya kunyah ghairi selain aku." Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jakanni, berkunyahlah engkau." Yakni panggilan yang diawali dengan ummu. Anti ummu Abdullah. Langsung Rasulullah SAW yang memberi kunyah kepada beliau, ummu Abdullah. Engkau adalah Ummu Abdullah. Aisyah Ummu Abdullah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa nama ayah Aisyah radhiyallahu anha? Siapa? Muhammad. Siapa? Siapa? Anta. Abu Bakar Siddiq ya. Nama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqah bintu Siddiq. Para ulama menyebutkan As-Siddiqah binti Siddiq. Aisyah, orang yang membenarkan Rasulullah SAW ya. Aisyah adalah anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah ini ummul mukminin, istri Nabi SAW. Ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang faqihah, bintul Imam As-Siddiq Al-Akbar, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashiyah At-Taimiyah Al-Makiyah An-Nabawiyah Ummul Mu'minin. Aisyah ini juga sama dengan Rasulullah SAW dari keturunan Quraisy, termasuk dari keturunan yang terhormat dari bangsa Arab. Bintul Imam As-Siddiq, Khalifatu Rasulillah SAW, khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang ingat pernah kita sampaikan waktu itu? Abdurrahman bin Safar. Antah. Siapa yang ingat pernah dulu kita sampaikan? Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Utsman, ya. Abdullah bin Utsman. Kalau Abdurrahman bin Sohr itu nama Abu Hurairah, ya. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu ayah beliau, kunyah dari ayahnya Abu Quhafah, Utsman. Nama ayahnya Utsman. Jadi bagus ya, nama Abu Bakar As-Siddiq ini bagus namanya. Siapa namanya? Abdullah. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hanya saja Abu Bakar As-Siddiq ini beliau dikenal dengan kunyahnya, dengan sebutan Abu Bakar. Nama asli beliau Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya. Aisyah radhiyallahu anha adalah anak kandung dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling faqih secara mutlak, yang paling paham tentang ilmu agama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena beliau istri Rasulullah SAW, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah belum sempat hidup lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuha hiya ummu Ruman, ibu dari Aisyah, istri Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dengannya terlahirkan Aisyah adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman ini ibu dari Aisyah radhiyallahu anha. Bintu Amir bin Uwainir bin Abi Syams bin Atab bin Azinah Al-Kinaniyah. Hajaru bi Aisyah abuha abwaha. Kedua orang tuanya ya hijrah ya, bersama Aisyah radhiyallahu anha wa tazawwajaha Nabiullah qabla muhajirihi ba'da wafati Siddiqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah sebelum berhijrah, setelah wafatnya As-Siddiqah Khadijah bintu Khuwailid. Ya, setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid. Setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid, Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keberapa? Yang pertama. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ya Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha sebelum hijrah sekitar 10 bulan kurang lebih, ada pendapat yang mengatakan sekitar 2 tahun ya sebelum hijrah. Inilah Aisyah radhiyallahu anha. Rawat anhu ilman katsiran tayyiban mubarakan fi. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang sangat banyak, yang sangat diberkahi. Beliau juga meriwayatkan dari ayahnya, dari Umar dan yang lainnya. Dari Fatimah juga, dari Sa'ad, dari Hamzah bin Amr Al-Aslami, dari Judabah bin Wahab dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabat dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gadis adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ya, wanita yang salihah, wanita yang mukminah, wanita yang faqihah, wanita yang baik ya, yang sangat-sangat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Hadis ini hadis yang kelima dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama, maka tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang Muslim, riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka tertolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita yang sangat agung ini memberikan faedah betapa pentingnya untuk kembali kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim," sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di dalam akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kita umat manusia untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri tauladan yang baik, yang semestinya bagi kalian untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dari segala sisi, baik dalam hal agama, muamalah dan yang lainnya. Mengambil petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak di dalam Al-Qur'an menyebutkan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an lafaz-lafaz yang seperti itu kita jumpai. Menunjukkan kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber hukum Islam yang paten, ya, yang menjadi tolok ukur adalah Alkitab wassunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh seseorang hanya berpedoman dengan Al-Qur'an saja. Tidak, sehingga dia meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini, maka jalannya sesat. Orang yang hanya mengambil Al-Qur'an saja, meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalannya menyimpang dari jalan yang lurus. Kenapa? Bagaimana dia bisa tahu tata cara salat, ya? Tata cara salat itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan secara umum, ya. Wa aqimus shalah, Allah perintahkan dirikanlah salat. Bagaimana tata cara salat? Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Malik bin Khuwairid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tata caranya, bagaimana takbir, ya, bagaimana niat, bagaimana bacaan, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci. Orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Qur'an, ya, tidak akan mendapatkan ini, ya. tidak mendapatkan ini. Inilah pentingnya bagi kita untuk berpegang dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita berpegang dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Tidak cukup hanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, tanpa kita berpegang dengan Al-Quran. Itulah sumber hukum Islam yang sangat kuat, ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, dua hukum ini merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk berpegang dengannya. Taraktu fikum, ya, disebutkan di dalam hadis, aku tinggalkan untuk kalian dua petunjuk, ya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Al-Kitab wa Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul ahibah barakallahu fikum, di dalam agama Islam ini semuanya sudah dijelaskan, ya, tinggal kita untuk belajar. Tinggal kita belajar tentang hukum-hukum Islam. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan lengkap, ya, kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, dan diketahui oleh kaum muslimin bidarurah secara umum, ya, seperti sholat, ya, sholat berapa kali dalam satu hari? 5 kali kewajibannya, ya, itu yang kita ketahui, ya, dari dulu sampai sekarang itulah diketahui oleh kaum muslimin, itulah petunjuk yang benar. Kalau ada orang yang mengatakan, ya, sholat itu enggak 5 kali dalam satu hari, kewajibannya berapa kali? 1 kali saja cukup. Ini berarti, ya, menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak benar. Demikian pula kalau ada yang mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, berarti ini keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pentingnya bagi kita untuk mempelajari agama Islam. Mempelajari agama Islam, ya. Kita tinggal mempelajari, ya, mempelajari ini. Semuanya sudah lengkap, ya. Sudah jelas dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang, segamblang-gamblangnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, ya, di antara syarat ibadah diterima, yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua sesuai, ya, dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Hadza al-hadis," hadis ini, qala al-ulama, para ulama mengatakan tentangnya, "Innahu mizanu dhahiril a'mal," ya, timbangan amalan yang zahir. Amalan itu, ya, bisa diketahui sesuai atau tidak, ya, dengan yang benar adalah dengan ditimbang sesuaikah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Wa hadits Umar, hadis Umar alladzi fi awwal hadzal kitab, yang disebutkan di dalam awal kitab ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Mizanu batinil a'mal, timbangan amalan batin. Li'annal amal lahu niyyah, karena amalan itu, ya, memiliki niat, walahu surah, dan ada bentuknya. Fasurah, dan bentuk dari amalan itu, hiya zahirul a'mal, adalah amalan yang zahir. Wa niyyatu batinul amal, dan niat itu adalah amalan yang batin. Niat itu amalan yang batin yang ada di dalam hati manusia, baik atau tidaknya ini kita tidak mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, kita hanya mengetahui hukum secara zahir. Ya, hukum secara zahir. Bagaimana orang itu baik atau tidak, sebatas yang saya ketahui secara zahirnya baik. Muamalah saya sehari-hari dengan dia baik, tidak ada masalah. Bagaimana hatinya? Nah, saya tidak tahu hati. Hati itu bukan urusan kita. Bukan urusan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Allah yang mengetahui hati seseorang, ya. Jadi kita hanya bisa menghukumi secara zahir, ya, secara lahiriah. Secara lahiriah seseorang itu baikkah atau tidak, ya, jahatkah atau tidak, secara lahiriah saja. Selesai kita ini hadis yang kelima, ya. Singkat, penjelasannya pun tidak panjang dari ulama hadis yang kelima ini. Hadis yang keenam, ya, hadis yang keenam kita baca sedikit, ya, insyaallah. Hadis yang berkaitan tentang al-halal wal haram. Halal dan haram. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Ya, di dalam agama Islam halal dan haram itu jelas hukumnya. Yang halal yang benar-benar nampak, seperti haramnya berzina, haramnya berjudi, haramnya mencuri, dan lain sebagainya. Yang halal ini juga jelas. Halalnya pernikahan yang syar'i, halalnya makanan roti, makanan nasi, makanan-makanan yang dicari dengan cara yang halal, jelas. Ya. Yang halal jelas, dan yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, di antara keduanya ada perkara yang samar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyak-banyak, ya, dari manusia tidak mengetahui hukumnya. Jadi yang samar ini hanya diketahui oleh sebagian orang saja, orang-orang yang berilmu. Maka dari itu di sini memberikan faedah kepada kita pentingnya bertanya. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kita tidak mengetahui hukum suatu permasalahan. Atau kalau permasalahan itu masih samar hukumnya, belum jelas, ya, di benak kita, tanyakan bagaimana hukumnya. Kalau tidak dimudahkan untuk bertanya, mungkin kesulitan, ya. Maka sebaiknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbingkan di sini, famanittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubuhat, perkara yang samar tadi, dia menjauhinya, ditinggalkan sajalah, daripada nanti membuat saya bingung, daripada membuat saya kepikiran terus. Ya, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, yang samar tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad waqa'a fil haram, sungguh dia terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i, seperti seorang pengembala, yar'a haul al-hima, yang mengembala kambingnya di tempat larangan, ya. Ini tempat, di sini saja kamu mengembala kambing. Jangan keluar dari daerah sini. Nah, yang sudah keluar dari daerah sini berarti dilarang. Nah, kalau orang mengembalakan kambing di tempat yang terlarang, berarti dia telah terjatuh dalam perkara yang dilarang. Yushiku an yarta'a fi, ya, dia mengembala kambing, sangat dikhawatirkan kambing itu masuk daerah terlarang. Inilah permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cerita dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau memberikan permisalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan di sana ada pengembala kambing, kerjaannya ini, tidak. Ya, tidak bercerita tentang kisah pengembala kambing, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan. Ini lo ada pengembala kambing, ya. Ini tempat yang boleh digunakan, ini tempat yang tidak boleh digunakan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna likulli malikin himan," setiap raja itu ada daerah-daerah yang terlarang, ya. Larang, dia dilarang untuk memasukkan anak buahnya ke tempat sana, memasukkan prajuritnya ke situ. Ya, dia melarang, ya, Afwan, dia melarang orang-orang khususnya untuk ke sana, melarang beberapa orang yang dia larang untuk tidak masuk ke tempat tersebut. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan Allah Subhanahu wa taala juga punya, ya, tempat-tempat terlarang, ya. Apa itu? Tempat-tempat terlarang, perkara-perkara terlarang yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang tidak boleh didekati oleh hamba-hambanya adalah segala sesuatu yang Allah haramkan. Itulah kawasan terlarang bagi kaum mukminin. Segala sesuatu yang Allah haramkan, segala sesuatu yang Allah larang, berarti tidak boleh kita dekati. Ya. Contoh seperti zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina." Jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan. Zina itu adalah perbuatan yang keji. Dilarang kaum mukminin, mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya. Meminum khamr, ya, berbuat zalim dan lain sebagainya. Berbuat syirik dan lain sebagainya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kufur dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang agung ini, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya pada tubuh seseorang itu ada segumpal daging, ya. Di tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau kemarin, pembahasan kemarin, kita sebutkan proses penciptaan manusia. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, proses penciptaan manusia 40 hari menjadi dari segumpal mani, dari setetes mani, 40 hari berikutnya segumpal daging, 40 hari berikutnya segumpal darah, ya, yang kedua, yang ketiga segumpal daging. Setelah itu barulah ditiupkan ruh. Nah, setelah jadi, setelah terlahirkan manusia ke dunia ini, ya. Setelah ditiupkan ruh, bahkan lahir, ya. Lahir berusia 1 hari, 2 hari, ya. Lahirnya manusia di dunia ini, ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam jasadnya, di dalam tubuhnya itu ada segumpal daging, ya. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Setiap manusia, semua manusia, baik dari bangsa Arab ataupun dari bangsa non-Arab, baik dari orang yang berkulit hitam atau berkulit putih, baik dari orang yang tinggi maupun orang yang pendek, semua manusia, semua jenis manusia, selagi itu manusia, di dalam tubuhnya ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, apabila daging yang ada di tubuhnya itu baik, maka baik pula semua amalannya. Intinya di daging itu tadi. Kalau daging itu baik, semua amalannya baik. Semua amalannya baik. Ya, amalan kesehariannya baik, muamalahnya baik. Kalau daging itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila jelek, tidak baik daging itu, maka amalan jasadnya semuanya tidak baik. Kalau daging itu tadi sudah tidak baik, sudah busuk di dalam tubuhnya, maka semua amalannya pun tidak baik. Apakah segumpal daging itu? Apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segumpal daging itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Masya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya nomor hadis 52 dan 2051. Al-Imam Muslim juga menyebutkan di dalam sahihnya nomor 1599 di sini disebutkan. Jadi di sini masya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pentingnya bagi kita untuk menjaga hati, ya, dari poin yang terakhir ini faedahnya, pentingnya bagi kita untuk menjaga hati, ya, luruskan hati, luruskan niat, sucikan hati, sucikan niat. Kalau hati kita bersih, ya, amalan kita pun baik jadinya. Orang kalau hatinya tidak baik, amalannya pun tidak baik. Itu terbukti, ya. Kalau hatinya sakit terus, hatinya mudah dendam, mudah sakit, ya, mudah sakit, ya, mudah sekali untuk sakit, ya. Bahkan pikirannya jelek terus. Maka perhatikan amalan kesehariannya, jelek juga. Jelek juga. Kalau hatinya sudah busuk, sudah tidak baik, maka amalannya pun tidak baik. Tapi kalau hatinya baik, hatinya bersih, ramah, ya, terlihat dalam keseharian seseorang itu. Orangnya ramah, orangnya murah senyum, orangnya baik, tutur katanya sopan. Itu terlihat. Ya. Jadi amalan zahir tadi, ya, adalah cerminan dari amalan hati. Cerminannya adalah pada amalan lahiriah kita, keseharian. Kalau keseharian kita, ya masya Allah, baik, muamalah kita baik, ini berarti hatinya baik. Kalau kesehariannya tidak baik, ya minum khamr, berjudi, kemudian berzina, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya itu berarti hatinya sedang berpenyakit. Hatinya sedang berpenyakit karena amalan zahir itu amalan lahiriah, bukti dari amalan batin seseorang. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita dari pembahasan ini, insyaallah pertemuan berikutnya jika dimudahkan, ya, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.